فمن كان مؤمنا فهو قريب من الله، والمؤمن أخو المؤمن، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وموضوعنا أيها الإخوة كما سمعتم في المقدمة لأخينا الفاضل مفتاح حفظه الله حول الأخوة في الإسلام، وفضلها وأهميتها، ومقوماتها وما يفسدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Setelah Syekh Ahmad Syamlan hafizahullah ta'ala menyampaikan khutbatul hajah di awal muqaddimah tausiah beliau pada sore hari ini, maka beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku yang mulia, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempermudah bagi kita ziarah ini di kota Bali. Ziarah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus salih, baik dalam akidah, ibadah, maupun dalam muamalah. Betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kami, di mana yang mengikat kami dengan mereka adalah adanya persaudaraan Islam. Yang mengikat kami dengan mereka adalah sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan yang berhak dibadahi kecuali Dia. Nabi yang satu, kitab yang satu yang sama, mengikat kita dengan mereka adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keimanan. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keutamaan bagi seorang Arab, tidak pula bagi orang non-Arab. Tidak ada keutamaan bagi orang yang berwarna kulit merah atau hitam, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah timbangan yang benar menurut syariat, dan itulah pembeda dari Allah Subhanahu wa taala di antara berbagai jenis manusia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin saudara bagi mukmin yang lainnya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Topik kita pada sore hari ini, wahai saudara-saudaraku yang mulia, sebagaimana yang telah kalian semua dengar dalam mukaddimah yang telah disampaikan oleh saudara kita yang mulia Ustaz Miftah Hafizahullah Ta'ala, topik kita adalah seputar ukhuwah dalam Islam, keutamaannya, urgensinya, dan hal-hal yang mengantarkan kepadanya, serta apa saja yang bisa merusaknya. Inilah topik, inilah judul muhadarah pada kali ini. Al-ukhuwah al-islamiyah min mahasin hadha ad-din al-azim alladhi ja'a bihi sayyid al-mursalin alayhi as-salatu was-salam. وكانت أعظم وأول لبنة بناها الإسلام في المعاملات والأخلاق أن آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار فآخى بين سلمان وأبي الدرداء وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وبين عمر بن الخطاب ورجل أنصاري فكان يجعل رجلا من المهاجرين ورجلا من الأنصار يتفقد بعضهم بعضا ويتعاون بعضهم مع بعض فيكفي الأخوة شرفا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولاها اهتمامه وجعلها من أسس دعوته لأن الدعوة لا تقوم بدون أخوة المحبة بالله والبغض بالله أوثق عرى الإسلام كما قال ابن عباس بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها في بداية الإسلام سببا للتوارث كان الأخ بالله يرث أخاه في الله إذا مات ولا يرثه أقرباء في بداية الإسلام Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. ثم نسخ هذا الحكم بقول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. كانت الأخوة بالله سببا من أسباب الإرث، لعظمة الأخوة ولفضلها، ولهذا جعلها الله من أفضل النعم بعد الإسلام. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أجل نعمة بعد الإسلام الأخوة بالله. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأوس والخزرج، قد كانوا متناحرين، وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، وحصر الله الأخوة في أهل الإيمان، فقال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة، هذا من محاسن الدين، التلاحم والتراحم، التآخي والتآزر، وقد جعلت الأخوة في مرتبة عالية في الاتصال، يبقى وصلها وفضلها إلى يوم القيامة. كل علاقة تنقطع، حتى علاقة الزوج مع زوجته يوم القيامة تنقطع، الأب مع ولده تنقطع، الأخ النسبي مع أخيه تنقطع، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هنا فراق انقطاع، تبقى الأخوة بالله. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأصحاب والأصدقاء أعداء، يلعن بعضهم بعضا. كلما دخلت أمة في النار قال الله لعنت أختها إلا المتقين الذين اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا سببي ونسبي. وسببه هدايته واجتماع الناس على سنته، وهذا هو ميزة الأخوة في الله عز وجل. أخوة إسلامية itu termasuk di antara kebaikan-kebaikan yang ada pada agama Islam yang agung ini, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi batu pertama yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muamalah dan akhlak, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama datang ke Madinah, beliau mempersaudarakan di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Beliau mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf dari kalangan Muhajirin, Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan seorang dari kaum Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan seseorang dari kaum Ansar dengan seseorang dari kaum Muhajirin. Sehingga dengan persaudaraan itu mereka saling mengingatkan, saling mengawasi, saling bantu membantu, sehingga cukuplah untuk menunjukkan kepada kita kemuliaan ukhuwah ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu memperhatikan permasalahan ini. Beliau memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan ini, dan beliau menjadikan ukhuwah termasuk di antara landasan-landasan dakwah beliau. Karena dakwah Islamiyah tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya ukhuwah, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala dan kebencian karena Allah, itu merupakan tali penghubung yang sangat kuat dalam Islam, sebagaimana telah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di awal-awal Islam menjadikan ukhuwah Islamiyah itu menjadi sebab saling mewarisi. menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan dari saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang saudara di jalan Allah Azza wa Jalla meninggal, maka yang mewarisi hartanya adalah saudaranya di jalan Allah Azza wa Jalla, bukan saudara-saudara senasab dengannya. Apabila ada yang mati, maka yang mewarisi adalah saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kerabat-kerabatnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka lebih berhak terhadap yang lain dalam kitabullah, dalam ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian ayat itu dinasakh, dihapus dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi masthura. Dan ulul arham, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat karena satu rahim, mereka lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Kecuali kalau kalian mau melakukan suatu kebaikan kepada teman-teman kalian, itu adalah suatu hal yang telah tertulis dalam kitabullah. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di awal-awal Islam, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab mendapatkan warisan. Tidaklah itu ditentukan demikian kecuali karena agungnya ukhuwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun menjadikannya, menghitungnya sebagai nikmat yang paling utama setelah Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika kalian sebelumnya bermusuh-musuhan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara hati-hati kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan kalian sebelumnya berada dalam pinggir jurang neraka, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Kenikmatan yang paling besar setelah Islam adalah ukhuwah fillah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan antara Bani Aus dan Bani Khazraj yang sebelumnya mereka saling bermusuhan, saling berjauhan, saling memerangi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah Islamiyah. Mereka masuk Islam sehingga kemudian menjadi saudara, tidak lagi bermusuhan. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat ini mengingatkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bahkan membatasi persaudaraan itu hanya bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, merekalah yang bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam bentuk pembatasan dengan kata innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman yang bersaudara. Ini makna innamal mu'minuna ikhwah, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya orang-orang yang beriman saja yang bersaudara. Maka ini termasuk dari keindahan agama Islam. Mereka saling mencintai, saling mendekat, saling membantu, saling memperkuat. Itulah ukhuwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ukhuwah yang diposisikan dalam posisi yang tinggi dalam hubungan satu dengan yang lainnya, dan karena tingginya kedudukan ukhuwah tersebut, maka manfaatnya akan bersambung, keutamaannya akan bersambung sampai hari kiamat nanti. Semua hubungan antara satu dengan yang lainnya terputus, sampai hubungan antara suami dan istri, seorang ayah dengan anaknya, seorang saudara satu nasab dengan saudaranya, terputus semuanya di hari kiamat, kecuali ukhuwah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita, yauma yafirrul mar'u min akhihi, dan seterusnya, wa sahibatihi wa banih. Ingatlah di hari di mana seseorang lari meninggalkan saudaranya, meninggalkan teman-temannya, meninggalkan istri dan anak-anaknya, karena pada hari itu mereka masing-masing sibuk. Sementara dalam ayat yang lain ditegaskan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Al-akhillau, orang-orang yang saling mengasihi, yang bersaudara, yang katanya sahabat karib, pada hari itu yaitu pada hari kiamat, sebagian mereka menjadi musuh bagi yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, teman dengan yang lainnya akan menjadi musuh, saling melaknat, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, setiap kali masuk satu kelompok dari kelompok ahlun nar, maka dia melaknat saudaranya, teman-temannya. Demikian pada hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berkumpul di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, kullu sababin wa nasabin yaumal qiyamati munqati'un illa sababi wa nasabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua sebab yang menghubungkan satu dengan yang lainnya, semua nasab, hubungan kekerabatan, pada hari kiamat nanti terputus, tidak akan menyambung, tidak akan bersambung, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabku dan nasabku. Kecuali sebab, yaitu yang menghubungkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasab beliau, kerabat beliau, kekerabatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab yang dimaksud pada riwayat ini adalah terdapatnya hidayah, manusia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini di antara keutamaan al-ukhuwah fillah, ukhuwah karena Allah subhanahu wa ta'ala. ومن هنا دعا الإسلام إلى فضل الأخوة وإلى ما يقويها ويجعلها مترابطة. فدعا الإسلام إلى الإيثار، وهذا من مقويات الأخوة في الله. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم فقر. لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، قال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، إن لي زوجتين فاختر إحداهما فأطلقها لك، وإن مالي كثير فخذ نصفه لك. تحقيق معنى الأخوة، الإيثار، البذل بسخاء، فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك يا أخي في مالك وفي أهلك، دلني على السوق. في أي ملة تجدون هذه الأخوة؟ في أي دين؟ إنها في دين الإسلام. وفي هذه السنة العظيمة مضى السلف سبعة من المجاهدين المسلمين يصيبهم العطش في غزوة من الغزوات، وهم جرحى تنزف دماؤهم، فجاء إليهم بشربة ماء فأعطي الأول، فسمع أخاه يئن ويتألم، فقال: أعطوا أخي لعله أحوج مني، فأعطوا. فقال الآخر: أعطوا أخي الآخر لعله أحوج مني، وهم في شدة الألم وفي حالة الموت، دارت شربة الماء على سبعة، وكل واحد يؤثر الآخر، فما رجعت إلى الأول حتى مات السبعة ولم يشرب الماء، ولم يشرب واحد منهم الماء شدة أخوتهم وثباتهم ومحافظتهم على الأخوة. مات السبعة فقدنا الإيثار، أحدنا اليوم في نعيم والآخر في جحيم، ولا يسأل أحد عن أحد، بل ليته يسلم من أخيه. هذه الأخوة التي وصلت إلى حد الموت في سبيل المحافظة على الأخوة. ومن الأسباب أو من الأمور التي تحفظ بها الأخوة الكلمة الطيبة، والابتسامة في وجه أخيك، يقول امرؤ القيس يخاطب نفسه: لا خيل عندك، أي يا نفسي لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. إذا فقدت المال والإيثار بمالك فالكلمة الطيبة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة. وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وتعين أخاك على دابته فترفعه عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق. الكلمة الطيبة تشرح الصدر، وتزيد الود، وتزيل الوحشة، أخطاء. الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب على ابن عمه علي بن الحسين زين العابدين حصل بينهما شياط، فرجع إلى البيت، والذي أخطأ هو الحسن بن الحسن على علي بن الحسين. ما استطاع أن ينام علي بن الحسين وهو الذي وقع الخطأ عليه، حتى جاء إلى ابن عمه ليلا فطرق بابه وناداه: يا ابن عمي. قال: نعم. قال: إذا كان الذي قلته في حق فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كان باطلا فأسأل الله أن يغفر لك. فبكى الحسن وبكى علي بن الحسين، واحتضن أحدهما الآخر. ما استطاع أن ينام وبينه وبين أخيه كلمة فيها غضب. ونحن اليوم ننام وفي قلوبنا الأوابد وفي قلوبنا العظائم، نعوذ بالله من قلة الدين. الأخوة عبادة مثل الصلاة، ليست أمور دنيوية. أيها الإخوة، اطلع الشعبي على رجلين من أصحابه وإخوانه يتكلمون عليه، فنظر إليه فاستحيا كل واحد منهما لأنه سمع ما قال فيه. فقال الشعبي: هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلت. قال: عفى الله عنكم. فقال: والله لا نتكلم فيك أبدا. وأعظم من هذا وذاك، أبو بكر الصديق رضي الله عنه حصل بينه وبين ربيعة بن كعب الأسلمي من الصحابة خلاف على شجرة في أرض. قال ربيعة: أعطاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا، فاختلفنا في جذع نخلة. فقال أبو بكر: هي في أرضي. وقلت أنا: هي في أرضي. فحصل بيننا كلام حاد الغضب يحصل. فقال لي أبو بكر كلمة أغضبتني وندم، ندم أبو بكر بعد ما خرجت الكلمة. تصوروا، تأملوا أيها الإخوة ماذا قال أبو بكر الصديق. ما قال: أنا كبير السن كبير الإسلام أقول ما أريد، أتكلم في إخواني بما أريد. لا، قال: يا ربيعة رضي الله عن أبي بكر، قال: يا ربيعة قل لي كلمة مثلها حتى يكون القصاص. يقول: يا أخي تحلل مني الآن، قل كلمة بدل كلمة، أنا لا أتحمل هذه الكلمة أمام الله. فأملوا أيها الإخوة، اعقلوا يا طلبة العلم ويا معاشر المسلمين، أين نحن من الصحابة الذين نرضي عنهم في الليل والنهار؟ قال ربيعة: والله لا أقول لك مثلها، احتراما لأبي بكر، إجلالا لأبي بكر، حياء من أبي بكر، قال والله لا أقول لكم لا ما أرد عليك أنت رجل عظيم واليوم يسمع بعض طلبة العلم كلمة فيتكلم على علماء ويطعن في إخوان قال أبو بكر قال ربيعة فقال والله لتقولن لي مثلها أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن تقول لي أن تقول لي مثلها وإلا اشتكيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما يريد أن يبقى في قلبه على أخي شيء لا يريد أن يأخذ أحد من حسناته قال فذهب أبو بكر الصديق إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فانطلقت خلفه أتلو يعني بعد يمشي قال فبينما أنا في الطريق إذا برجال من أسلم من قبيلة ربيعة جاء رجال من قبيلة قالوا كيف اشتكي أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخطى عليه فقال إياكم أن يلتفت اذهبوا عنه أتدرون من هذا؟ هذا شيبة المسلمين هذا أبو بكر الصديق لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتي رسول الله فيغضب رسول الله لغضبه فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيعه رد أصحابه وصل أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام وتبعه ربيعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك ولربيعة ما لك ولأبي بكر يا ربيعة قال يا رسول الله قال لي كلمة كرهتها وندمت فأقسم علي أن أقول مثلها فأبيت احتراما وجلالا معنى الكلام قال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل لا تقل له مثله لا تقل له مثله ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر فبكى أبو بكر الصديق سبحان الله المخطئ يذهب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتص منه اليوم نقول في إخواننا الأوابد والكلمات ونشهر هنا وهناك وفي الانترنت في الملازم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أما تخاف من الله يا أخي الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني قصة أبي بكر مع ربيعة قوة الإسلام هذه الأخوة وهذا هو الصدق وأن يخاف المسلم من العقوبة ولما دار بين أبي بكر كلام بينه وبين بلال صهيب والحديث في رياض الصالحين، لكن للأسف أننا نقرأ كثيرا ونعمل قليلا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لعلك أغضبتهم، فإن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. ورجع أبو بكر رضي الله عنه إلى بلال وصهيب وقال يا إخوتاه أغضبتكم، يعني هل أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. سبحان الله، الكلمة الطيبة صدق. والله termasuk di antara perkara yang akan memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita adalah al-ithar, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan mereka itu senantiasa mendahulukan orang lain daripada diri-diri mereka sendiri meskipun mereka dalam keadaan miskin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara Abu Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu taala anhuma, maka Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Abdurrahman, aku memiliki dua istri. Silakan pilih di antara salah satunya, maka aku akan talak dan silakan engkau nikahi. Dan aku memiliki harta yang banyak, maka ambillah separuhnya." Demikianlah realisasi dari ukhuwah fillah. Mereka saling memberi, mereka saling menyantuni, mereka mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Namun Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu pun tidak kalah baik. Beliau tidak kemudian langsung menerima apa yang ditawarkan kepadanya. Justru beliau katakan, "Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi keluarga dan hartamu, wahai Rabi. Tunjukkanlah kepadaku mana pasarnya." Mana ada persaudaraan seperti ini dalam agama yang lainnya? Tidak akan kita dapati persaudaraan seperti ini kecuali dalam agama Islam. Dan demikianlah yang diajarkan oleh agama Islam dan ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang agung. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang kuat, ada 7 orang dari mujahid muslimin yang semuanya terluka parah. Mereka semua kehausan dalam satu peperangan di antara peperangan yang terjadi. Terluka parah dan haus, maka dia meminta air kepada para perawat, kepada kaum muslimin yang lainnya yang merawat orang-orang yang terluka. Maka didatangkanlah air yang diminta. Ketika akan diminum, dia mendengar saudara yang lain merintih kesakitan. Maka dia pun mengatakan, "Berikan air ini kepada saudaraku, barangkali dia lebih membutuhkan daripadaku." ketika dibawa kepada orang yang kedua. Juga demikian yang terjadi. Saat dia akan minum, dia mendengar saudaranya merintih. Dia mengatakan sama dengan perkataan saudaranya yang pertama. Berikan kepada saudara saya itu, barangkali dia lebih membutuhkan dariku. Terus demikian sampai kepada orang yang ketujuh. Dan tidak ada di antara mereka yang meminum air tersebut. Tidaklah dikembalikan kepada yang pertama. Melainkan dia sudah mati. Kembalikan kepada orang yang kedua juga terlanjur mati. Demikianlah mereka semua lebih mendahulukan saudaranya dalam keadaan segawat itu. Demikianlah contoh persaudaraan yang diberikan oleh para pendahulu kita. Adapun sekarang kita telah kehilangan semangat seperti ini. Seorang di antara kita dalam kenikmatan, sementara saudaranya yang lain hampir mampus, tidak dia toleh, tidak dia hiraukan. Tidak pernah bertanya tentang keadaan saudaranya. Bahkan barangkali dia berharap agar bisa terlepas terbebas dari saudaranya tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus menghidupkan al-ithar di antara kita, lebih mendahulukan orang lain daripada diri kita. Renungkanlah kisah tadi. Mereka kedatangan mati, rela mati karena menjaga ukhuwah, menjaga saudaranya. Dan termasuk di antara perkara-perkara yang akan memperkuat dan menjaga persaudaraan di antara kita adalah al-kalimatut thayyibah. Perkataan yang baik. Senyum terhadap saudaranya. Ibnu al-Qais, seorang penyair Arab yang terkenal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kepada dirinya, tidak ada kebaikan yang ada pada dirimu yang bisa engkau berikan, tidak pula engkau memiliki harta. Maka kalau dalam keadaan seperti itu, maka berkatalah yang baik meskipun tidak bisa kita memberikan sesuatu. Orang yang tidak punya harta tidak bisa memberikan kepada orang lain, namun hendaknya dia tetap bisa memberikan kebaikan dalam bentuk tutur kata yang lembut, tutur kata yang baik kepada saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kalimah thayyibah, perkataan yang baik, itu merupakan sedekah. Kita tersenyum, kita senyum kepada saudara kita ketika bertemu, itu juga merupakan sedekah. Kita membantu orang lain, itu sedekah. Membantu mengangkat beban yang akan dibawa oleh saudara kita, itu juga termasuk sedekah. Kalimat-kalimat yang baik yang apabila diucapkan maka menyebabkan lapangnya dada, menambah cinta, menghilangkan kesan kejauhan. Ini yang juga harus kita perhatikan untuk mempererat ukhuwah di antara kita. Renungkanlah kisah-kisah yang berikut ini. Suatu hari Al-Hasan ibn al-Hasan bin Ali mengucapkan suatu kalimat, melakukan kesalahan terhadap sepupunya Ali Zainal Abidin. Terjadi di antara mereka kalimat kalimat yang kurang baik. Kemudian salah satu mereka pergi ke rumah, dan ternyata di malam itu, atau mereka berdua pergi ke rumah, dan di malamnya Ali ibn Husain atau Ali Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala, ternyata dia tidak bisa tidur. Bayangkan, Ali Zainal Abidin dalam hal ini yang mendapatkan perkataan yang jelek dari Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Ali, sepupunya, namun dia yang tidak bisa tidur. Maka dia pun di malam itu juga mendatangi rumah Al-Hasan ibn Al-Hasan bin Ali. Diketuk pintunya, kemudian dipanggil, "Wahai sepupuku, apabila apa yang engkau katakan terhadapku itu benar, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosaku. Dan apabila kalimat yang engkau katakan kepadaku itu kalimat yang batil, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampun kepadamu." Maka keduanya kemudian menangis, saling mendekat, saling bersatu. Bayangkan, renungkan kejadian ini. Seorang di antara mereka tidak bisa tidur ketika ada problem, ada permasalahan antara dia dengan saudaranya. Sementara kita sekarang ini mengatakan kalimat-kalimat yang lepas bebas begitu saja, kalimat-kalimat yang menyakitkan orang lain tanpa ada perenungan dari kita. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang jelek seperti ini. Ukhuwah, karena Allah subhanahu wa ta'ala merupakan ibadah seperti salat, sama bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sama dengan salat. Ukhuwah billah itu bukan termasuk urusan agama. Ayuhal ikhwah, saudara-saudaraku yang saya muliakan, diceritakan bahwa suatu hari Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala melihat dua muridnya yang sedang membicarakan Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Maka ketika keduanya melihat Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala mendengarkan perkataannya, keduanya malu. Maka Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala justru mengucapkan selamat kepada kedua muridnya tersebut. Selamat. Nah, seperti orang mempersilakan-silakan makan, ya, dengan senang hati. Tidak ada masalah antara aku denganmu. Dan Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan engkau berdua. Maka kemudian kedua muridnya tersebut mengatakan, demi Allah kami tidak akan lagi berbicara kepadamu. Demikianlah contoh yang baik. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi di antara kita? Dan lebih besar lagi dari itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pernah terjadi sesuatu antara dia dengan Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Terjadi percekcokan antara Abu Bakar dengannya dalam masalah satu pohon yang diberikan tanahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebidang tanah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rabi'ah pun mendapatkan sebidang tanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pohon kurma, masing-masing dari keduanya mengatakan, ini pohonku berada di tanahku. Rabi'ah pun mengatakan, ini pohonku karena berada di tanganku. Maka terjadilah apa yang terjadi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengucapkan kalimat yang tidak mengenakkan, yang menyakitkan Rabi'ah. Namun kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyadari dan menyesali. Sampai di sini coba bayangkan betapa indahnya akhlak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, salah satu contoh dari para salaf kita. Maka kemudian setelah menyadari dan menyesali, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meminta kepada Rabi'ah, katakan kepadaku kalimat seperti itu. Coba bayangkan di sini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta dikisos karena beliau tidak ingin ada orang yang mengambil dari pahalanya. Katakan kepadaku kalimat seperti itu sehingga aku tidak lagi menanggung beban dari kalimat itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Renungkan, pikirkan wahai para penuntut ilmu, di mana kita dari akhlak para sahabat yang mulia. Rabi'ah bin Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengatakan kalimat seperti itu kepadamu. Tentunya dilakukan oleh Rabi'ah karena beliau menghormati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang sangat besar jasanya dalam Islam, orang yang pertama-tama masuk Islam. Sedangkan saat ini, waktu ini, ketika terjadi dari kita kalimat yang seperti ini, seorang mendapatkan kalimat yang jelek, misalnya dia langsung membantah, bahkan mungkin kemudian dia menjelek-jelekan para ulama dengan sebab perkataan-perkataan itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Abu Bakar pun bersumpah, demi Allah, engkau akan mengatakan kalimat itu, atau kalau tidak, aku akan mengeluhkan, melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rabi'ah pun tetap tidak mau mengatakan seperti itu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq beranjak pergi ingin menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabi'ah menceritakan, aku pun berjalan secara sembunyi-sembunyi di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di tengah perjalanan datang beberapa orang sahabatnya dari Bani Aslam. Mereka mengatakan, bagaimana dia itu orang yang bersalah kok kemudian malah mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rabi'ah pun mengatakan, hati-hati kalian, jangan sampai Abu Bakar menoleh. Kalian tahu tentunya siapa Abu Bakar As-Siddiq ini. Dialah orang tua adalah di antara kaum muslimin. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demi Allah, kalau seandainya dia menoleh kemudian melihat kalian membantuku, mendukungku, kemudian nanti dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan kejadian ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan kemudian Allah marah, maka hancurlah Rabi'ah. Kemudian sampailah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rabi'ah datang setelahnya. Ketika datang Rabi'ah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, ada apa yang terjadi antara engkau dengan Abu Bakar? Maka Rabi'ah pun menceritakan kejadiannya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, jangan engkau mengatakan kalimat seperti itu kepadanya. Akan tetapi katakanlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampunimu wahai Abu Bakar. Semoga Allah ta'ala mengampunimu wahai Abu Bakar. Semoga Allah ta'ala mengampunimu wahai Abu Bakar. Maka mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun menangis. Nah, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat dalam cerita ini orang yang bersalah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dilaksanakan qisas, minta diselesaikan di dunia ini. Adapun sekarang di antara kita, banyak di antara kita mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, yang menodai, menyakiti saudara kita, bahkan mungkin kemudian menyebarkannya di berbagai media, dan kemudian tidak pernah merasa bersalah, apalagi minta maaf. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka memiliki keyakinan bahwa mereka nanti dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mendengarkan kalimat-kalimat kita, yang mengetahui tulisan-tulisan kita? Dan hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada dalam silsilah hadis sahih karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, seperti inilah semestinya ukhuwah. Semestinya mereka senantiasa menjaga kejujuran di antara mereka. Hendaknya seorang muslim takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hukuman terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Juga pernah terjadi sedikit perkataan antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, percekcokan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Bilal dan Suhaib Ar-Rumi. Dan hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Namun sayangnya kita banyak membaca tapi sedikit yang kita amalkan. Nah, terjadi perkataan yang tidak mengenakkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Bilal dan Suhaib. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, barangkali engkau membuat mereka berdua marah. Sungguh apabila engkau membuat mereka berdua marah, maka berarti engkau telah membuat marah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau membuat marah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti engkau membuat marah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq pun segera mendatangi kedua sahabat itu, Bilal dan Suhaib radhiyallahu anhuma, dan bertanya kepada keduanya, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Maka Suhaib dan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu pun menjawab, demi Allah, engkau tidak membuat kami marah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu, wahai saudaraku. Demikianlah kalimat thayyibah dan akhlak-akhlak yang mulia sebagai realisasi daripada ukhuwah fiddin, dan akan memperkuat persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Dipraktekkan oleh mereka para pendahulu kita, semestinya kita pun yang mengikuti mereka harus meneladani apa yang mereka lakukan ini. وهكذا أيها الإخوة دعا الإسلام إلى مسائل عظيمة لتقوية الأخوة، وكما دعا إلى الكلمة الطيبة حذر من الكلمة التي تفسد ما بين الأحبة. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا بينا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وإذا حصل الإساءة من شخص أمرنا الله بالإحسان، قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي أحسن، لا ترد بالسيئة سيئة، فإن هذا يصلح القلوب، لأن الإساءة إذا ردت بالإساءة زاد الشر ودخل الشيطان، يدخل الشيطان. وهكذا حث الإسلام على الزيارة وعيادة المريض ورد السلام والإحسان إلى الجيران. كل هذا محافظة على الأخوة. وحتى الإسلام على الإحسان إلى اليتيم والإحسان ببذل الصدقة إلى الفقير والمسكين. ليذهب الغل والحقد والحسد. حتى على الرحمة والتراحم. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فحث الإسلام على كل ما يقوي أخوتنا من الطاعات، صلاة الجماعة تزيد الأخوة، صيام رمضان تزيد الأخوة، الحج واللباس الواحد يزيد الأخوة، الوقوف في الجهاد صفا واحدا يزيد الأخوة، تبادل المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. تبادل الإحسان، تزويج الرجل الصالح يزيد الأخوة، حسن الأخلاق. حسن الأخلاق يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الأخلاق، بذل الندى، كف الأذى، حفظ اللسان، طلاقة الوجه، يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. الله لو عرفنا قدر أخوة الإسلام لدخل الناس في الدين. إذا رأوا التراحم، التزاور، التسامح، التصافي، التعاون، الإيثار، عيادة المريض، كم نعود المريض أيها الأخوة إذا مرض، كم نتبع الجنائز، كم ننصح بعضنا بعضا. حق المسلم على المسلم ست: عيادة المريض، اتباع الجنائز، رد السلام، تشمية العاطس وتشميت العاطس، يحث الإسلام على حقوق ومقويات الأخوة. بل جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عنه، ما فرق بينهما إلا الموت. ما استطاع الشيطان أن يدخل بين أخوتهما. لا تفتح للشيطان، فإن الشيطان يفرق بين الأحبة ويزرع الشحناء والبغضاء. لأن الشيطان يعلم إذا قوي المسلمون ضعف، فهو يمزق بينهم. لئلا تقوى شوكتهم. فلو قويت شوكتهم رجعوا عليه. فلنحرص أيها الإخوة على السعي في أسباب تحصيل وتقوية الأخوة فيما بيننا، أن هذا دين نعبد الله به، ليست الأخوة عشق أو مصالح، أخوة من أجل الله. الحب في الله والبغض في الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما قال يا رسول الله إني أحب فلانا، قال هل أخبرته؟ قال لا. قال فأخبره. فجاء إليه فقال إني أحبك في الله. هذه الكلمة ماذا تصنع؟ تزرع المودة. إني أحبك في الله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخا له في الله فليخبره أنه يحبه. فإذا قال له فليقل أحبك الله كما أحببتني. ماذا يقول؟ أنا أحبك في الله. لأن هذه الكلمة تزلزل المشاعر، هذه الكلمة تبعث في نفس النشاط. الكلمة هذه طيبة عظيم. وأسباب تقوية الأخوة كثيرة، ولعلنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب نتحدث عن مفسدات الأخوة التي تسبب الفرقة، التي تسبب النفرة، التي تسبب التباعد وكلام بعضنا في بعض بدون سبب. فهمنا إن شاء الله شيئا من الأمور التي تقوي قوتنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم إخوة متحابين جلالا، وأن يزرع بيننا الود والأخاء، ويرزقنا وإياكم صدق الأخوة، وأن يعافينا من التفرق، فإنه من الشيطان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم. Dan demikianlah wahai saudara-saudara yang saya cintai, Islam telah mengajak kepada ukhuwah, kepada permasalahan-permasalahan yang besar yang memperkuat ukhuwah tersebut. Maka sebagaimana Islam mendorong kita, mengajak kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka Islam juga memperingatkan kita dan melarang kita dari kalimat-kalimat yang jelek yang akan merusak ukhuwah di antara kita, yang akan memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengatakan kalimat yang terbaik. Sesungguhnya syaitan itu menggoda di antara mereka, dan sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan kepada hamba-hambaku untuk mengatakan allati hiya ahsan, untuk mengatakan kalimat yang lebih baik. Mengatakan kalimat yang lebih baik berarti larangan dari Allah Subhanahu wa taala dari mengatakan kalimat yang kurang baik, yang jelek. Dan apabila itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan arahan agar kita tidak membalasnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa la tastawil hasanatu wal sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan." فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Tidak sama kebaikan dengan kejelekan. Balaslah kejelekan itu dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang tadinya ada permusuhan antara engkau dengannya, dia akan menjadi وَلِيٌّ حَمِيمٌ, teman yang akrab, teman yang dekat, orang yang mencintai. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Jangan engkau balas suatu kejelekan dengan kejelekan, karena apabila kita melakukan hal ini, maksudnya adalah membalas kejelekan dengan yang lebih baik, ini akan memperbaiki hati-hati saudara kita. Karena sebaliknya apabila kejelekan dibalas dengan kejelekan, maka justru akan bertambah kejelekan yang ada, dan di sana setan akan ikut masuk berpartisipasi merusak hubungan di antara dua orang yang bersaudara. Demikian juga al-Fawwidin rahimani wa rahimakumullah, Islam mendorong kita untuk saling mengunjungi, saling berziarah, mengantar jenazah, juga menjenguk orang yang sakit, menjawab salam, berbuat baik dengan tetangga. Ini semua termasuk perkara-perkara yang baik yang akan memperkuat ukhuwah, persaudaraan di antara sesama muslim. Demikian juga Islam mendorong kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim dengan membayarkan zakat kepada mereka, juga membayar zakat kepada orang-orang fakir dan miskin, agar supaya kedengkian dan kebencian hilang dari dada mereka, supaya tidak ada kesenjangan sosial. Islam mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Maka Islam, agama Islam mendorong kepada semua perkara yang memperkuat ukhuwah kita. Sebagaimana Islam juga mendorong kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Salat berjamaah, haji dengan pakaian yang sama, berdiri dalam barisan yang sama dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk perkara-perkara yang akan memperkuat ukhuwah, saling memberikan kebaikan. Itu juga termasuk perkara yang akan memperkuat ukhuwah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menegaskan, kullu ma'rufin sadaqah, semua bentuk kebaikan adalah sedekah. Itu termasuk sedekah. Saling memberikan kebaikan kepada yang lainnya, saling berperilaku yang baik, ini semua akan memperkuat ukhuwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan betapa besar manfaat daripada akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yablughu bi husni khuluqi darajat as-sha'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang benar-benar bisa mencapai benar-benar bisa mencapai dengan akhlaknya yang baik derajat orang yang ahli puasa dan ahli salat malam. Dengan akhlaknya yang baik, dia mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan berbagai macam kebaikan, mencegah gangguan dari orang lain, menjaga lisan, bermuka, berseri-seri, suka tersenyum bermanis muka dengan orang lain, ini semua akan memperkuat ukhuwah. Ini termasuk akhlak-akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak marak, memasak gulai, perbanyaklah airnya, kirimlah kepada tetangga-tetanggamu. Demikian anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang akan memperkuat ukhuwah. Dan Syekh Ahmad Syamlan rahimahullah mengatakan, demi Allah, kalau seandainya kita tahu ukhuwah dengan sebenarnya, ukhuwah sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, dan kita praktekkan, niscaya akan masuk manusia berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Ketika mereka melihat dari kaum muslimin yang kuat persatuannya, saling mendukung satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, senantiasa membersihkan problem-problem yang terjadi di antara mereka, saling mengasihi, saling menyayangi di antara mereka, maka mereka akan masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Kalau kita kembalikan kepada diri kita, betapa banyak, berapa sudah orang sakit yang kita tengok, berapa banyak saudara yang meninggal yang kita antarkan ke dalam kuburan, kita antar ke makam. Itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Sudahkah kita mempraktekkan hal-hal yang termasuk konsekuensi dari ukhuwah dan akan memperkuatnya? Nabi alaihi salatu wasallam pun menegaskan, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Apabila engkau bertemu, ucapkan salam. Apabila ada yang sakit, jenguklah. Apabila ada orang yang mati, ikutilah jenazahnya, antarkan jenazahnya ke kuburan. Apabila ada orang yang bersin, doakanlah. Dan demikian seterusnya. Ya, agama Islam mendorong kita untuk melakukan konsekuensi perkara-perkara yang akan memperkuat ukhuwah kita. Dan banyak perkara-perkara yang dianjurkan oleh Islam yang akan memperkuat persaudaraan di antara kita. Bahkan orang-orang yang bersaudara dan kuat persaudaraannya dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah azza wa jalla di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara mereka, di antara 7 golongan tersebut adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan di antara mereka berdua sangat kuat sehingga tidak terpisahkan kecuali oleh kematian. Setan tidak bisa mengganggu di antara mereka berdua, tidak bisa mengusik ukhuwah di antara mereka berdua. Karena memang setan tugasnya adalah memecah belah di antara orang-orang yang saling mencintai, menanamkan rasa kebencian dan permusuhan. Itu disebabkan karena setan tahu kalau ukhuwah di antara kaum muslimin kuat, maka kaum muslimin akan menjadi orang-orang yang kuat. Kalau muslimin kuat, mereka atau setan itu akan lemah, tidak bisa menggoda mereka. Maka syaitan selalu dan senantiasa berusaha merusak ukhuwah di antara kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha, wahai saudara-saudaraku yang mulia, berusaha untuk memperkuat ukhuwah di antara kita. Karena ukhuwah di jalan Allah, karena Allah itu termasuk agama, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya persaudaraan itu bukan karena persaudaraan-persaudaraan sebagaimana yang terjadi dari orang-orang yang memiliki kelainan seksual, dan bukan karena adanya kepentingan-kepentingan. Ukhuwah yang dilaksanakan, yang terjadi, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, "Ya Rasulullah, aku mencintai si fulan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah kabarkan kepadanya?" Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadanya untuk memberitahukan kepada orang apabila kita mencintainya, maka orang itu pun, sahabat itu pun mendatangi orang yang dia cintai, kemudian dia mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Aku mencintaimu karena Allah. Aku cinta, aku sayang kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang seperti ini, ayuhal ikhwah, akan menanamkan rasa cinta, memperkuat persaudaraan di antaranya, di antara manusia. Nabi pun memberitahukan juga kepada kita dalam riwayat yang lain, apabila seseorang di antara kalian mencintai seseorang, hendaknya dia kabarkan bahwa dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada seseorang yang memberitahukan kepada seorang di antara kalian bahwa dia cinta kepadanya karena Allah, dijawab, hendaknya dia katakan, "Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi." Semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karena dia, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat ini, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan doa dari orang yang dicintai karena Allah, agar Allah mencintai orang yang mencintai dia karena Allah, ini akan menggoyahkan, akan menggoyang perasaannya, menambah semangatnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang agung. Ini adalah kalimat-kalimat yang besar. Ayuh ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebab-sebab yang memperkuat ukhuwah itu sangat banyak. Dan barangkali nanti setelah salat maghrib, kita akan berbicara tentang perkara-perkara yang merusak ukhuwah, yang akan menyebabkan jauhnya 2 orang yang tadinya bersaudara. Maka, dengan apa yang sudah disampaikan tadi, insya Allah kita bisa memahami sedikit dari perkara-perkara yang akan memperkuat ukhuwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa saling mengasihi, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta dalam diri kita, kepada sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dada yang lapang karena berukhuwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kita perpecahan-perpecahan. Karena perpecahan itu yang disukai oleh syaitan. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan barakah kepada ikhwan-ikhwan kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam.